Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam dan salam ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira ma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari bahasan Kitab Tauhid. Dan telah kita selesaikan bahasan tentang Al-Mahabbah, rasa cinta yang ini ternyata merupakan bagian dari ibadah dan bahkan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, di mana al-mahabbah di antara faktor pendorong atau motor tergeraknya seorang muslim untuk amalkan amalan saleh dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau lanjutkan dengan bab yang baru yang juga ada hubungannya dengan bab sebelumnya, di mana pada bab yang baru ini beliau akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa adillah dari kitab wa sunnah yang menerangkan kepada kita tentang sifatul khawf, rasa takut. Dan ini termasuk pula bagian dari ibadah yang hampir-hampir tidak lepas dari kehidupan seorang muslim, sehingga juga termasuk pembahasan yang sangat penting, yang mengingat ini juga termasuk faktor yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, sebagaimana al-muhabbah, rasa cinta, ya, mendorong seseorang untuk mengamalkan amalan ibadah. Kata beliau rahimahullah, babun qala Allah ta'ala innama zalikum syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Al-Imran 175. Allah menyatakan innama zalikum syaitan, ya, sesungguhnya ialah syaitan, yukhawifu awliya'ah, yang menakut-nakuti wali-walinya. Jadi wali-wali syaitan, pihak-pihak atau orang-orang yang menjadi penggerak atau pendukung dari terjadinya kemaksiatan dan kemungkaran. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan kalian takut kepada mereka, ya, namun takutlah kalian kepada Allah in kuntum mu'minin, apabila kalian betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau rahimahullah menyebutkan bab ini setelah bab mahabbah. Bab ini terkait dengan bab khauf, bab yang menjelaskan tentang rasa takut, bukan dua rinciannya sebagai ibadah. pada bab sebelumnya, babul mahabbah, bab yang menjelaskan tentang rasa cinta yang juga bagian daripada ibadah. Lalu apa korelasi atau hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya? Maka ternyata hubungannya sangat erat, di mana ibadah itu yang terpusat pada dua hal ini, yaitu mahabbah dan khawf, rasa cinta dan rasa takut. Karena dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang imtithalu awamirillah, yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan rasa khauf, rasa takut, menjadikan seorang istinab nawahillah, meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau misalkan ada seorang bertanya kepada orang lain, kenapa engkau tidak berzina? Maka mungkin dia terjawabannya, ya karena saya takut kepada Allah. Demikian pula ketika seorang ditanya, kenapa anda sholat? Ya, mungkin dia terjawabannya adalah bahwa saya berharap dengan bahagia dari Allah dan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini diantara peranan dan fungsi dari al-mahabbah dan al-khawf. Oleh karena itu, diantara permasalahan yang dibawakan oleh para ulama adalah mana yang harus ditekankan dalam kehidupan seorang muslim. Apakah rasa takutnya yang harus ditekankan agar supaya tidak terhindar maksiatan yang kemudian mendorong dia untuk melakukan ketaatan, ataukah lebih ditekankan ar-roja, rasa harap agar dia senantiasa termotivasi untuk beramal saleh, menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebahagian ulama salaf menyebutkan, "Idza waffaqaka Allahu lid-du'a fantadhiril ijab." Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepadamu untuk berdoa, maka tunggulah jawabannya. Ini harus optimis. Yang ketiga, seorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentunya taufik dari Allah. Karena tidak semua orang itu ingat kepada Allah untuk meminta kepadanya, untuk berdoa kepadanya. Bahkan sebagian, bahkan mayoritas sepak menyandarkan seluruh apa yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian mereka menyandarkan kepada kemampuan pribadinya, lalu mengandalkan kepada keahliannya, kepada IQ-nya, kepada skill-nya, kepada faktor-faktor dari lingkungannya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini, ketika seorang diberikan kemauan dan kesadaran untuk meminta kepada Allah dan menyandarkan semua urusan kepada Allah, min taufiq min Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka kata ulama salaf, faham diri sejarah, silakan tunggu jawabannya. Lian Allah Azza wa Jalla yaqul, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah menyatakan ud'uni, dalam kalian berdoa kepadaku, astajib lakum, maka niscaya aku akan kabulkan permohonan dan doa kalian. Nah, dan disebutkan pula di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, dan Muslim Bukhari, mungkin pula Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi wasallam, ya, di mana Allah berfirman dalam hadis Qudsi, ana istawdani 'abdi bi wa ana ma'ahu hin yadhkuruni, kata Allah, sesungguhnya aku itu akan memberikan kepada seorang hamba sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, dan aku senantiasa bersamanya ketika dia mengingatku. Azim, hadis yang sangat agung, janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, oleh karena itu yang sampai dalam benak kita terbetik perasaan atau putus asa, merasa bahwa Allah melantarkannya, Allah tidak mempedulikannya, Allah tidak memperhatikan kondisinya. Maka selama seorang merasa yakin dan terus berjalan di atas al-haq dan istiqomah di atasnya, maka tidaklah dia tafa'ul, senantiasa berharap, dan harus optimis bahwa Allah pasti akan menjaganya, dan Allah tidak akan menantarkannya, dan Allah tidak menyiapkan kondisinya, dan itu pasti. Sehingga yang tumbuh adalah yakin, bahwa Allah itu akan memberikan dan membalas apa yang hamba lakukan sesuai dengan apa yang biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senantiasa bersama seorang hamba selama dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yanbaghi an yakuna khawfuhu wa raja'uhu wahidan, sepantasnya bahwa rasa takut dan rasa harap pada seorang itu sesuatu yang satu. Ini jangan sampai dipisahkan. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibu, maka mana di antara keduanya yang lebih dominan, maka akan menyebabkan kebinasaan. Nah, jadi hendaknya kita menjadikan ar-raja'ul khawf itu seperti jenazah al-ta'ir, dua sayap burung, yang mana sayap burung gak mungkin bisa terbang dengan satu sayap kanan saja misalkan, atau sebelah kiri saja, harus dua-duanya, harus ada. Kebarang siapa yang hilang salah satunya, takut dia akan jatuh dan binasa. Oleh karena ini, sebagian para ulama salaf atau para ulama menjelaskan, man abada Allah bil mahabbati faqad tazallal, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cintanya, maka dia sendiri. Disebutkan dalam redaksi yang lain bahwa sufi, wa man abada Allah bil khawfi faqad fa huwa khariji, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takutnya, maka dia adalah khawarij. Wa man abada Allah birraja'i faqad fa huwa mubti, dan siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan rasa harapnya, maka dia murjiah. Maka ini tiga kelompok yang sesat, ya, yang menyimpang dalam beribadah, ya, lebih mengedepankan, ya, salah satu sisi saja, baik sisi mahabbah ataupun khauf, takut, demikian pula raja, rasa harap. Ya, namun wa man abada Allah bil mahabbati wal khaufi wal raja'i fa huwa sunni. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ya, menggabungkan semuanya, yaitu rasa cinta, ya, takut, demikian pula harapan, maka dia adalah sunni, ahli sunnah, salafi. Ya, dengan rasa cintanya mendorong dia untuk semangat. Dia menyadari bahwa ibadah yang dia lakukan, sholat yang dia kerjakan, zakat yang dia tunaikan, dan demikian puasa yang dia jalankan, ya, demikian pula ibadah yang lainnya, ya, karena bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya kepada Allah atas fasilitas, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga tidak ada perasaan terpaksa atau karena malu atau enggak enak. Namun lahir dari dirinya sendiri. Ada pribadinya. Ya, memang sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepadanya, ya, dari segi kesehatannya Allah jaga, fisiknya, umurnya juga, ya, Allah panjangkan, dan juga kehidupan rumah tangganya Allah langgengkan, ya, bersama istri dan anaknya diberikan kemudahan, ada kesulitan, ada jalan keluar, rezeki juga cukup, halal, alhamdulillah, nikmat. Kendaraan, tempat tinggal, rasa aman, ya, ibadah juga tidak ada rasa was-was, ya, takut atau misalnya, aman. Ini semuanya nikmat. Maka dia pun, ya, rasa bahwa ini semuanya harus disyukuri. Sehingga semangat dan bangkit mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika Allah perintahkan dia untuk salat, ya, untuk puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia pun bergegas. Ya, dan juga di samping itu karena adanya raja, rasa harap, harapan untuk mendapatkan pahala dengan ibadahnya. Ya, harapan untuk mendapatkan ganjaran dengan amalan solehnya. Ya, dan juga dengan rasa takut. Ya, ketakutan akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, takut mendapatkan kebinasaan di dunia, demikian pula di akhirat. Ya, maka inilah di antara rambu-rambu seorang muslim dalam kehidupannya. Maka apabila dia mewujudkan tiga hal ini dalam ibadahnya, maka dia adalah sunni, ahli sunnah. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa al-khawf, rasa takut, itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah khauful ibadah, rasa takut yang sifat ibadah, yaitu rasa takut yang diiringi dengan tadallul wa ta'zim wal khudu', sikap merendahkan diri, demikian pula mengagungkan dan tunduk kepada yang ditakuti. Dan ini juga diistilahkan dengan khaufus sir, ya, rasa takut yang ya, yang rahasia atau yang tersembunyi. Nah, seperti ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti hanya untuk Allah. Karena rasa takutnya itu diiringi dengan pengagungan, kita petundukan. Saya siap untuk diperintah, demikian pula dilarang. Ya, maka barang siapa yang memberikan rasa seperti ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia jadi dalam kesyirikan, bahkan syirkul akbar. Ya, takut kepada berhala, takut kepada orang telah mati, ya, takut kepada orang-orang yang dianggap sebagai wali, sehingga dianggap yang mampu mendatangkan manfaat atau mencegah dari mara bahaya dan musibah. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian ulama kubur, ya, para pengagung dan pengkultus kuburan, yang mereka ternyata takutnya kepada penghuni kuburan dan dikeramatkan tersebut itu lebih besar daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti? Ya, kita mendengar, ya, bahkan kita mendapati bahwa sebagian mereka yang di rumah Allah, di masjid, mudahnya berdosa. Ya, dan enteng ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau sesuatu yang dianggap agung, ya, merokok misalkan di masjid, ya, kemudian melakukan hal yang tidak pantas di masjid, ya, berdosa, ngobrol, ya, buat keributan dalam masjid biasa, enteng, ya, dianggap remeh. Padahal itu tempat ibadah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun giliran, ya, di kuburan, ya, luar biasa. Sebagian mereka masuk masjid tidak perhatikan pakaiannya. Mau bersih, mau wangi, mau harum, mau kotor, najis, tidak peduli. Tapi giliran mau mendatangi yang kuburan yang keramat, atau ini yang kuali, jangan ditanya. Ya, kayaknya harus bersih, spesial. Ngomong gak boleh susah. Semua pantangan harus dijauhi, tidak boleh berbuat kotor. Ya, buang sampah sembarangan. Ya, merokok pun istirahat di situ. Ya, dan yang lain. Menunjukkan bahwa mereka mengagungkan kuburan lebih besar daripada mengagungkan kemuliaan masjid. Dan ini indikator bahwa yang rasa takutnya kepada wali tadi yang dikubur, yang dianggap wali, itu lebih besar daripada ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini aneh syirik. Ini adalah kesyirikan yang sungguhnya. Dan sebenarnya seorang muslim berhati-hati bahwa ternyata seperti ini perkara haram. Yang kemudian jadi yang kedua adalah hal tabi'i jibili, rasa takut yang telah menjadi tabiat atau sifat bawaan. Dan ini mubah, boleh. Sesuatu yang bisa ditoleransi dan dimaklumi. Takut kepada musuh, ya, takut kepada binatang buas, takut kepada api, ya, atau yang lain. Yang memang secara kebiasaan, ya, bisa membahayakan. Takut sama ular, takut sama anjing, ya, atau yang lainnya. Selama hal ini tidak menyebabkan seseorang meninggalkan perkara yang wajib. Ya. Nah, oleh karena itu dahulu, ya, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Musa alaihi salatu wassalam, beliau ketika keluar dari kotanya karena telah memukul ya seorang dari suku Kiftiyah, kemudian sampai meninggal, maka beliau pun merasa takut. Ya, dan jangan nanti perbuatannya sukunya membalas. Kata Allah, "Fakharaja minha khaifan yatarqab." Maka Musa keluar dari kotanya dalam kondisi takut. Ya, merasa diawasi. Ya. Demikian pula. Ya, Allah menyebutkan tentang beliau, ada surat wassalam, "Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni." Ya Allah, sebenarnya aku telah membunuh ya seseorang dari mereka ini, dari suku Kiftiyah, suku Fir'aun, tanpa sengaja. Dan aku takut mereka akan membunuhku. Takut. Dan juga ini boleh. Ya, bukan suatu yang syirik. Dan di sana ada sesuatu yang mungkin sebagian menganggap itu takut, namun itu wah, ya, persangkaan saja yang pantasnya itu diabaikan. Ya, misalkan seorang di malam hari melihat yang ada bayang-bayang pohon besar misalnya, katanya berpuyuh, ya, atau melihat atau merasakan sesuatu di belakangnya, mengikuti langkahnya, ya, dari tempat-tempat yang gelap, ya, atau di rumahnya ketika sendirian, tiba, ya, pintu dan jendela rumah terbuka tertutup, ya, menyangka ada sesuatu yang bergerak, yang pada angin, ini wahm. Ya, maka hendaknya seorang muslim jangan sampai terbawa dengan perasaannya kemudian ya takut, ya padahal itu biasa saja, sesuatu yang terjadi satu perang dan tidak lainnya dengan ya sesuatu yang membahayakan dirinya. Walhasil ini ayat yang pertama yang disebutkan dalam surah Al-Imran 175. Innama zalikum syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Ya, sesungguhnya syaitan itu senantiasa menakut-nakuti akan terus menghantui wali-walinya. Maka kata Allah, janganlah kalian takut kepada mereka, namun telah kalian takut kepadaku, in kuntum mu'minin, apabila kalian betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim ketika ya, merasa yakin bahwa dia berjalan di atas kebenaran, ya, dia menjalankan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang mungkar, mungkin syaitan akan menghantui. Kalau sama makan susunan ini bahaya. Ya, ada orang yang menyakiti saya ya sekarang. Ya, sisi teroris. Ya, setiap yang berpenampilan ya, di atas sunnah, ya, pakai gamis, berjenggot, pakai peci, menampakkan selama jadi sorotan. Jangan-jangan nanti kalau ke bandara, ya, ke pelabuhan, terminal, ya, ditangkap. Ya, sangat pihak keamanan, dicurigai, diterogas, disiksa, ini dan ini, syaitan. Ya, terus, menakut-nakuti. Orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Apa tujuannya? Agar kita mundur. Ya, agar kita meninggalkan al-haq tadi. Menjadi orang imin. Demikian pula meragai. Ya, di masa-masa sekarang luar biasa sebagian mereka sampai menghilangkan atribut-atribut sunnah dengan alasan amniyah. Jadi sekarang belum masanya untuk kita tampakkan sunnah. Ya, untuk kamuflase katanya. Terus gimana? Ya, nggak usah terlalu vulgar, ya. Nggak usah pakai gamis, nggak usah pakai jubah, ya, tidak usah menampakkan keislaman, ya, berjenggot juga ya sudahlah, cukur aja. Ya. Kenapa kamu flas? Nanti kalau mau belanja di minimarket, ya, masuk ke fasilitas umum, pasti itu security-nya kotor, melihatin. Ya. Hanya kita niatnya menghilangkan atribut-atribut keislaman. Ini apa yang disebutkan? Inna masalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Syaitan sangkaran bisi untuk menghantui dan memberikan waswas kepada wali-walinya. Tujuannya agar kita meninggalkan ya, perkara yang wajib dan jatuh dalam pelanggaran. Ya, na'udzubillah. Oleh karena itu, ya, kita ingat bahwa ayat ini tentunya sebagai peringatan kepada kaum muslimin agar jangan sampai mengikuti was-was yang disebut oleh syaitan. Ya, sehingga kadang sebagian mereka ketika mengenal sunnah, ya, yang kemudian dia berfikir di dalam mencari ma'asyah, ya, dan mungkin sebagian juga diuji, ya, berkurangnya penghasilan. Karena mungkin teman-teman juga mulai menyoroti kehidupannya berbeda dengan keumuman masyarakat, ya, maka sebagian merasa was-was, jangan kawan-kawan sunnah ini rezeki saya berkurang, saya marketing, ya, Allah musta'an. Padahal tidak demikian, justru sebaliknya, rezeki yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang muslim adalah hidayah. Hidayah kepada tauhid, kepada sunnah, istiqomah di atasnya. Ya. Nah, sehingga sampai seorang minder sudah merasa takut dan kehidupannya sementara dia di atas al-haq. Sudah Namzat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Bismillah ta'ala. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.